Bismillah. Qala wa faqahu Allah Ta'ala al-mas'alatu tsaniyah ma'nal bid'ah fi syar'i. Waradat fi sunnatil mutahharah ahaditsu nabawiyyatun fiha isyaratun ilal ma'na syar'i li lafdil bid'ah. Fa min dhalika al-ula haditsul irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Asania hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu wa fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatihi inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa idza tabayyana bihadzainil haditsain annal bid'ata hiyal muhdatsatu istad'a dzalika ayyundara fi ma'nal ihdats fi sunnatil mutahharah wa qad warada fi dhalika. Asalisah hadithu Aisyah radhiyallahu anha wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ar-rabi'ah wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadhihi al-ahadithu al-arba'ah idha tu'umilat wajadnaha tadullu ala haddil bid'ah wa haqiqatiha fi nadhari syari'. Dhalika anna lil bid'ati syar'iyyah quyudan thalatha takhtassu biha wa syai'u la yakunu bid'atan fi syar'i illa bitawaffuriha fihi wa hiya al-ula al-ihdas, al-thaniyah ayyudhafa hadal ihdasu ila ad-din, al-thalithah ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام. وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة. الأولى الإحداث، والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث، وقوله وكل محدثة بدعة. والمراد بالإحداث الإتيان بالأمر الجديد المخترع الذي لم يسبق إلى مثله فيدخل فيه كل مخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره. وبهذا القيد خرج ما لا إحداث فيه أصلا مثل فعل الشعائر الدينية كالصلوات المكتوبات وصيام شهر رمضان ومثل الإتيان بشيء من الأمور الدنيوية المعتادة كالطعام واللباس ونحو ذلك. ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا وقد يقع في شيء من أمور الدين تحتم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين. بارك الله فيك. Ini masalah yang kedua tentang makna bid'ah dalam syariat. Kata penulis wafakallah, datang dalam sunnah mutahharah hadis-hadis nabawiyah yang di dalamnya ada isyarat kepada makna syariat untuk lafaz bid'ah. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan bid'ah menurut syariat, ya maka langkahnya adalah kumpulkan dalil yang menyebutkan tentang masalah ini. Famin dzalik, di antara hadis-hadis nabawiyah tersebut dibawakan di sini ada empat. Ya, yang pertama hadis Al-Ilbal bin Sariyah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini uslub tahdzir ya. Nah, wa iyyakum ini uhadziru. Nah, aku peringatkan kalian, ya, berhati-hatilah dari yang namanya muhdatsatil umur. Ini al-umur al-muhdatsah, perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan. Nah, maksudnya dalam urusan agama. Karena semua muhdatsah, semua perkara yang baru dalam urusan agama itu bid'ah namanya. Lihat. Dan semua bid'ah itu sesat. Karena tidak datang dari Nabi SAW. Jelas. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang datang dari Nabi, ya. Nah, sehingga kalau seseorang kemudian beragama tapi dengan jalan yang tidak lewat Nabi SAW, maka sudah barang tentu itu namanya apa? Dhalalah, ya. Karena yang hak adalah yang dari Allah, dan Allah kasihkan kepada Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga apa yang selain jalan ini berarti apa? Batil, ya. Famada ba'dal haqqi illa dhalalah. Nah, apalagi yang ada setelah al-haq melainkan kesesatan. Itulah mengapa setiap bid'ah itu sesat, karena tidak bersumber dari jalan yang hak. Jalan yang hak itu yang datang dari Nabi SAW. Paham? Itu jalannya hak. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, sehingga setiap perkara baru dalam urusan agama itu namanya bid'ah. Dan yang namanya bid'ah itu sesat. Itu sangat jelas, gamblang. Ini hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Dan lafaz ini milik dia. Juga ada dalam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhilalul Jannah fi Tahriji Sunnah li Ibn Abi Asim. Hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa sering dalam khutbahnya mengatakan inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar. Ini sangat jelas, dan ini tidak hanya apa sekali didengar sahabat, sering kali didengar sahabat radhiyallahu anhum ketika Nabi sedang berkhutbah. Nah, jadi bahwa sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek urusan dalam agama, itu yang dibuat-buat. Paham? Nah, dan semua perkara yang dibuat-buat dalam agama tadi namanya bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan itu di neraka. Nah, itu namanya tahdir, ya. Sangat jelas seperti dalam ayat Al-Qur'annya. Nah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Perintah untuk ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, jangan mengikuti jalan yang lain, karena bisa membuat kamu terpisah dari jalan Allah yang lurus tadi. Nah, itu yang diwasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa. Tayyib. Maka dengan dua hadis ini jelas bid'ah itu adalah muhdatsah, ya. Yang dari situ istad'a dzalik ayyunzara fi ma'na al-ihdats fi sunnati mutahharah. Kalau kamu tahu bid'ah itu muhdatsah, lantas apa itu muhdats? Muhdatsah yang maksudnya ihdats ini, ya. Cari dalam sunnah, dan jawabannya ada. Ini dalil yang ketiga dan keempat, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib. Di situ Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa orang yang membuat, ya, perkara baru dalam urusan kita, maksudnya urusan agama kita ini, yang tidak termasuk darinya, maka dia tertolak. Nah, ini makna ihdats. Membuat dalam urusan agama hal baru yang tidak termasuk dari ajaran Nabi SAW. Itu namanya ihdas. Paham? Nah, produknya ya muhdas. Muhdasah. Hukumnya raddun ay maldudun, tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atas amalan tadi. Paham? Enggak ada tuntunannya. Maka amalan itu apa? Raddun ay maldud, tertolak. Yang pertama itu hadis Bukhari Muslim, yang kedua itu riwayat Imam Muslim. Maka ini semua empat hadis cukup yang memberikan apa? Petunjuk ya, untuk bisa mengenal apa itu bid'ah menurut istilah syariat. Nah, ini akan dituntun kita oleh penulis rahimahullah cara untuk menyimpulkannya. Lantas bid'ah menurut syariat itu apa? Nah, berikut ini ulasannya. Katanya wafakullah, empat hadis ini idza tu'ammilat, kalau diperhatikan baik-baik, wajadana, kita dapati tadullu ala haddil bid'ati wa haqiqatiha fi nadhari syari, memberi petunjuk tentang batasan bid'ah, definisi bid'ah dan hakikatnya bid'ah dalam pandangan syariat. Lihat bagaimana itu, wadhalika anna lil bid'ati syar'iyyah uyudan thalatha takhtassu biha, bahwa bid'ah dalam istilah syariat itu memiliki tiga qaid, ya, tiga ketentuan yang khas, ya. Tiga ketentuan apa? Ciri khas daripada bid'ah. Kalau kamu perhatikan ada tiga ketentuan ini, itulah ciri khasnya bid'ah. Wa syai'u la yakunu bid'atan fi syar' illa bi tawaffuriha fihi. Dan sesuatu itu tidaklah menjadi bid'ah dalam istilah syariat kecuali dengan memenuhi tiga qaid ini. Apa itu? Yang pertama ihdats. Yang kedua an yudhafa hadzal ihdats ila ad-din. Yang ketiga alla yastanida hadzal ihdats ila aslin syar'iyyin bi tariqin khass aw 'am. Nah, sesuatu tadi masuk dalam kategori ihdats. Perkara baru. Jelas, yang tidak ada perintah Nabi padanya, yang tidak ada contoh dari ajaran Nabi sebenarnya, perkara baru yang tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Itu ketentuan atau qaid yang pertama. Qaid yang kedua, ihdas itu, perkara baru tadi, dinisbatkan kepada agama, dianggap sebagai bagian dari syariat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ihdas tersebut tidak bersandar kepada asal dalil yang syar'i. Entah itu dengan cara khusus, dalil khusus, atau dengan cara apa? Umum, dalil umum. Tidak ada. Dalil khususnya enggak ada, dalil umumnya enggak ada. Hal baru yang di zaman Nabi tidak ada. Kemudian dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Kemudian tidak ada sandaran dalilnya, baik dalil khusus maupun dalil umum. Itulah namanya baru itu masuk bid'ah. Paham? Apa saja sesuatu yang memenuhi tiga kait ini, berarti dia masuk dalam haddul bid'ah, masuk dalam hakikat apa? Bid'ah. Itu masih global ya. Bagaimana penjelasannya? Wa ilaika fi ma yati illahu hadhihi al-quyud thalath. Berikut ini penjelasannya tentang ihdats. Apa dalilnya bahwa yang namanya bid'ah itu adalah ihdats, ya? Sesuatu yang muhdats itu bid'ah. Dalil atas qaid yang pertama ini adalah sabda Nabi SAW di hadis tadi, man ahdatha. Hadis Aisyah ya, nomor tiga ini, man ahdatha. Itu menunjukkan apa? Bid'ah itu identik dengan ihdats. Paham? Juga hadis yang sebelumnya, hadis Al-Irbad dan juga hadis Jabir ya. Di situ ada kalimat wa kullu atau wa kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah, setiap perkara yang apa? Baru, yang tidak ada di zaman Nabi SAW, itu namanya bid'ah. Sehingga jelas dari sini bahwa bid'ah itu identik dengan yang namanya ihdats. Hal baru yang dibuat, diada-adakan, yang di zaman Nabi tidak ada. Baik. Habis ditegaskan ini. Wal muradu bil ihdats, maksud daripada ihdats adalah al-ityanu bil amril jadidil mukhtara, mendatangkan perkara baru yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Alladhi lam yusbaq ila misli, yang tidak ada yang semisal itu sebelumnya. Ya, tidak ada contoh sebelumnya. Nanti kemudian disebutkan dalam hasyiah, sawa'un fi dhalik ma uhditsa ibtida'an awwala marrah id lam yasbiqhu mathilun ka ibadatil asnam awwala wujudiha wa hadha huwa al ihdatsul mutlaq aw ma uhditsa tsaniyan wa qad subiqa ila mithlihi fa fu'ila ba'dan bisarin ka ibadatil asnam fi makkah fa inna amr ibn al-luhay huwa alladhi ibtada'aha hunalik wa hadha huwa al ihdatsun nisbi wa minhu kullu ma udhifa ila ad-din wa laysa minhu kama dalla ala dhalika hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd fa yusamma muhdatsan binisbah ila ad-din khassatan wa huwa qad la yakunu muhdatsan binisbah ila ghairi ad-din. Sama saja dalam hal itu, apa yang diada-adakan pada awalnya ya, pada awal perkaranya, yaitu ketika tidak ada hal yang semisal yang mendahulunya. Contohnya apa? Menyembah patung. Awal munculnya di zaman siapa itu? Zaman Nabi Nuh. Ya, itu muhdats. Ya, karena memang sebelumnya sama sekali tidak ada. Ya, itu ibtidaan. Awwala marrah, pertama kali muncul zaman Nabi Nuh. Jelas? Tayyib. Ah, ini yang disebut dengan ihdats mutlak. Ihdats mutlak. Atau ma uhditsa tsaniyan, sesuatu yang dimunculkan tapi pada apa? Kali yang kedua. Maksudnya sebelum dia ada yang apa? Semisal. Ya. Dilakukan, tapi setelah itu apa? Tidak ada lagi apa? Kelanjutannya. Kemudian dihidupkan lagi. Contohnya, peribadahan kepada patung di Mekah. Sebelum Nabi Ibrahim AS berdakwah, terjadi gitu ya. Bapaknya membuat apa? Patung. Disembah. Kemudian dengan dakwah Nabi Ibrahim apa? Itu hilang. Beliau dan turunannya, khususnya dari Bani Ismail ya, tidak mengenal itu yang namanya penyembahan berhala seperti moyangnya ya, dengan dakwah Nabi Ibrahim AS. Kemudian muncul pada generasi setelahnya di kalangan masyarakat Arab, orang yang namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai, dialah yang ibtada'ahu nani, yang membuat, menghidupkan kembali apa yang sudah ditinggalkan oleh manusia sebelumnya ya, yaitu penyembahan kepada patung. Ketika dia melakukan lawatan ke Syam, dia lihat di sana orang-orang Syam banyak yang menyembah patung, dan dia menilai Syam itu kotanya para nabi zaman dulu, Bani Israel ya. Jadi baiklah, namanya istihsan, dianggap baik. Orang negeri yang para nabi saja seperti ini, ya kan? Akhirnya pemahaman itu dia bawa ke Arab. Paham? Karena dia tokoh di masyarakat Arab, tentu apa? Didengarlah apa yang dia katakan itu. Nah, banyak orang Arab yang kemudian apa? ikut pemikirannya, ditambah dia mimpi, ya, ditunjukkan situs patung orang-orang soleh yang lewat di zaman Nabi Nuh yang hanyut ke bawah banjir dia, dan dia cari di tempat yang sesuai dengan mimpinya dan ketemu. Pas tadi. Ini kan lebih banjir, lebih meyakinkan. Berarti ini benar, ya. Dia anggap itu sebagai apa? Ilham dari Allah Ta'ala, padahal itu bisikan dari syaitan. Ya. Wah, terfitnahlah masyarakat Arab apa? Dengan penyembahan kepada berhala tadi. Sehingga dikatakan dalam hadis, dialah yang pertama kali apa? Memunculkan itu. Padahal sebelumnya ada, ya, tapi sudah ditinggal tindakan. Nah, ini namanya ihdats nisbi. Paham? Memunculkan hal baru, ya, setelah sebelumnya sudah ditinggal. Yang sebelumnya ada, tapi sudah ditinggalkan, terus dia munculkan lagi. Namanya ihdats nisbi. Termasuk dari ihdats nisbi adalah kullu ma udhifa ila din wa laysa minhu. Segala apa yang dinisbahkan kepada agama yang tidak termasuk dari agama. Seperti dalam hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Ini disebut muhdats, ya, binisbah ila dini khasa, ya. Karena dinisbahkan kepada agama. Nabi enggak pernah mengajarkan yang wa huwa qad yakunu muhdatsan bin apa la yakunu muhdatsan binisbah ila ghairi din. Tapi itu bukan hal yang baru kalau di luar ajaran Islam. Misalkan beribadah dengan nyanyian, ya. Paham? Dengan siulan, dengan tepuk tangan. Itu kan ibadah jahiliyah. Di luar ajaran Islam, ya. Dalam ajaran Islam enggak ada. Paham? Ibadah dengan apa? Tarian, siulan, tepuk tangan begitu, ya. Enggak ada. Kemudian di generasi setelahnya dimunculkan cara beribadah dengan apa? Nari dengan siul dan disebutkan kepada ajaran Islam. Ini muhdats. Paham? Walaupun sebelumnya sudah ada tapi bukan dari ajaran Islam. Nisbi enggak? Nisbi, ya. Nah. Bukan berarti enggak ada sama sekali dulunya, ada, cuma bukan dari ajaran Islam. Gitu, ya. Kayak hisabnya di zaman Nabi ada nggak, kenal nggak orang hisab? Kenal, tapi itu bukan ajaran Islam, ajaran lain gitu. Paham? Dalam Islam nggak pakai itu. Kemudian muncul orang belakangan apa, memasukkannya ke dalam ajaran Islam. Hal baru Nabi nggak pernah ngajarkan, dimasukkannya. Nah, ini ihdats juga, ihdats nisbi. Misalnya yang itu ada manya, Ustaz, ya? Yang mana? Kullu ma'udhifa, ya? Iya. Iya, tambahin aja. Sampai situ paham? Nah, kembali ke atas. Fayadkhulu fihi kullu mukhtara'in majmuman kana aw mahmulan fid dini kana aw fi ghairi. Sehingga masuk dalam istilah ihdats, ya, secara umum, ya, apa saja hal baru yang diadakan, yang dimunculkan, entah itu yang tercela adanya atau yang terpuji dalam urusan agama atau dalam urusan selain agama. Intinya hal baru yang dimunculkan itu namanya ihdats. Nah, dan tadi sudah kita dapat tambahan di hasiah, ihdats ada dua, ada ihdats mutlak, ada ihdats nisbi. Ihdats mutlak ini hal baru yang dimunculkan yang memang sebelumnya sama sekali enggak ada, apa contohnya. Nah, tapi ihdats nisbi, ya, hal baru yang dimunculkan yang sebetulnya ada, ya, yang semisal itu sebelumnya tapi kemudian apa, sudah ditinggal kemudian dihidupkan lagi, gini, ya. Itu ihdats nisbi. Baik. Wa bihadzal qaid, dengan qaid ini, kharaja ma la ihdatsa fihi aslan. Maka keluarlah apa saja yang bukan dalam pengertian ihdats sama sekali, ya. Contohnya apa? Mislu fi'li sya'air dinia. Pelaksanaan syiar-syiar agama kayak salat maktubat, puasa bulan Ramadan. Paham? Juga seperti al-ityan bi syai' minal umuri dunyawiyyah al-mu'tadah. Melaksanakan suatu urusan keduniaan yang adat kebiasaan, ya, kayak makan, berpakaian dan semisal itu bukan muhdats ya, karena setiap waktu orang melakukan ya. Jelas. Tayyib. Walamma kana al-ihdats qad yaqa'u fi shay'in min umurid dunya wa qad yakunu fi shay'in min umurid din tahattama taqilu hadzal qaid bil qaidain al-ati. Oleh karena ihdats luas ya. Bisa jadi dalam urusan agama, apa urusan dunia, bisa jadi dalam urusan agama. Maka pengertian ihdats yang sangat luas ini perlu untuk apa? Dibatasi lagi dengan dua qaid berikutnya. Paham? Untuk lebih mempersempit. Nah, tapi setarnya dari apa? Ihdats. Paham? Apa yang bukan ihdats bukan bidah. Bidah itu identik pertama apa? Ihdats. Nah, hanya saja tidak semua ihdats dihukumi bid'ah dalam istilah syariat. Nanti akan kita baca lagi dua qaid berikutnya di lain kesempatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Tiga qaidnya harus ada semua satu. Iya. Satu enggak boleh enggak bisa kelewatan. Kayak air yang suci itu ya. Kayak kalamnya. Kalau salah satunya enggak terwujud, ya enggak jadi kalah.